sudah bulat tekadnya, makin kuat daya dobrak. Itu dulu, ya, yang kasih lintas, ya, maaf. Ada ya, ada lagi? Itu ya, tak waktu ngacung juga, pakai mukena. Itu yang ngacung atau yang ngelipat mukena? Ya, Masya Allah. Silakan, silakan, mikrofonnya kita berpacu dengan waktu. Harusnya ini ceramahnya di Eko Pesantren pagi ini. Ada yang itikaf di sana, tapi karena ternyata di sini lebih, ya lebih mengharuskan untuk bisa dialog. Kalau di sana tidak bisa dialog, jadi minta maaf. Nanti adik-adik, teman-teman sekalian, para pendengar, silakan datang ke Darul Tauhid lebih awal sehingga kita bisa ke Eko Pesantren jam 9-an ya. Kalau tidak tahu jalan, bisa nanti lewat Darul Tauhid diantar ke sana. Kemarin itu 1200 lebih manasik haji SD. Masya Allah. Plus TK yang berlomba. Eko Pesantren ramai sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya ngalir kepada yang mewakafkan ya. Terakhir mana? Yang ada? Itu sudah ada mikrofonnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya mau bertanya. Dari mana Yuli? Dari Manggaham, Mbak Endah. Kelas berapa? Enggak, ibu rumah tangga. Oh ya. Iya, enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Saya itu lah akhirnya di kepala sekolah atau siapa ya. Begini nak, saya kan ikut kelas SG mulai sekarang, tapi ini saya bertentangan dengan ibu, adik, karena anak nggak ada yang ngurusin. Sementara saya tetap ingin ikut ini. Apakah ini termasuk kayak egois gitu, gimana? Tunggu dulu, ibu sudah punya anak. Iya. Suami? Enggak. Iya, iya, saya mengerti. Okay. Sudah selesai. Anak berapa? 1, 7 tahun. 7 tahun. Iya. Kalau ibu latihan, ini anak dikemanakan? Biasanya sama adik, cuma kemarin hari gak mau dititipin, ibu marah-marah gitu. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Satu kata dua kali ya. Jadi satu persatu dulu ya. Jadi ini anak di, kalau mau latihan rencananya dititipkan ke adik. Adiknya tidak mau. Iya. Kenapa katanya? Katanya kan saya tiap hari kerja, terus kalau libur satu minggu. Jadi udah aja kalau libur lulus anak dulu. Sementara kan ini kesempatan saya dari dulu ingin ikut SSG gitu. Sekarang udah minta izin sama ibu gak diizinkan. Tenang ya, lalu kata ibu kenapa nyambung ke ibu aja ya. Kenapa ibu gak mengizinkan? Ini kan ibu saya jauh dari agama gitu, gak pernah sholat. Kalau misalkan saya pergi ke DT ini, ngapain jauh-jauh pergi cari ilmu, jauh-jauh udah aja di rumah aja. Katanya ilmu susah gitu kan, ibu juga tadi SMS gitu, udah aja cari ilmu di rumah aja, bikin sendiri di rumah gitu kan. Emang bakal nolongin kalau kita kesusahan gitu, Pak. Tenang, tenang, ya. Bisa nggak itu anaknya dibawa ke sini hari Sabtu? Iya, makanya itu, gimana gitu cara jalan keluarnya? Nah, ya, emang tenang. Setiap orang punya episode masing-masing. Tenang, ya. Tenang ya, udah jangan nangis, satu aja diikut sedih begini nih. Gini. Yang juga pengen ikut anaknya nangis, tapi gimana? Sekarang di mana itu anak? Anak, ya di rumah sama ibu, tapi anak hari malam kan nangis, ingin sama saya. Iya, iya, iya. Insya Allah kita pikirkan solusinya ya. Mudah-mudahan nanti selama kesini bisa dititipkan di mana, gitu ya. Sebentar nanti kita pikirkan ya. Ya, setiap orang punya episode masing-masing, punya kapling ujian masing-masing, dan pasti ada solusinya. Kalau Allah mau, ya. Jangan emosional, jangan panik, jangan didramatisir. Tetap Allah sadar kita. Kalau kita panik, kita nggak bisa lihat jalan lagi, ya. Baik. Waktunya sudah habis, adek-adek. Para pendengar yang beriman, silakan nanti juga duhur di Darul Tauhid jam 1 ya, sesudah dari Eko Pesantren